Jangan kau tangisi perpisahan ini, karena ku hanyalah cinta sesaat untukmu. Aku tak bisa karena dirinya, aku menjaga perasaannya. Biarkan semua.